pernah ditatap di muka bumi, tidak pernah kedengaran kisah keindahannya, dan tak terlukiskan bagaimana keindahan bisa dibayangkan. Susah. Silahkan. Dan itu Quran tawarkan, jangan sendirian. Ada surga untuk dihuni satu keluarga. Quran surah ke-52 ayat ke-21. Ada yang bisa menggandeng bapa, pasangan hidup, bahkan anak cucunya. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada surga untuk ahli tahajud dan ahli istighfar. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Ada surga untuk ahli infak. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Ada surga untuk ahli puasa dengan arayannya. Dengan macam-macam, itu penuh sekali. Karena itu ajak yang lain, ajak keluarga Anda, ajak tetangga Anda, ajak teman sekantor Anda. Kemudian watawasaw bis-sabr, dan bersabarlah dalam menjalani itu semua, karena surga bisa diraih dengan kesabaran, dekat Allah dengan kesabaran. Dan kalimat pertama malaikat menyambut Anda insyaallah di pintu surga, itu kalimatnya kalimat selamat karena Anda bisa sabar saat di dunia. Quran surah 13 Anda bisa cek di ayat ke-24-nya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat Anda bisa sabar saat Anda menjalani amal soleh saat di dunia. Sekarang silakan nikmati tempat terindah yang belum pernah Anda jumpai. Ini yang paling nikmat yang mungkin Anda bisa rasakan. Luar biasa. Karena itu teman-teman sekalian, bersabarlah kita mengajak satu sama lain dalam amal saleh, tinggalkan segala jenis amal salah, dan mudah-mudahan hari ini adalah lembaran baru yang Allah bukakan untuk kita untuk berubah lebih saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mencoba menjadi lebih baik dengan mempelajari tuntunan syariat. Hari ini spesial, saya sampaikan seperti pertemuan lalu saya umumkan bahwa kita sudah mendekat kepada Ramadan. Kemudian majlis-majlis ilmu yang insyaallah kami diamanahi untuk mengisinya akan difokuskan pada satu tempat, dan yang lainnya mungkin agak berbeda. Kitab acuannya kita akan sinergikan. Untuk itu saya mohon maaf, untuk kajian pertemuan saat ini seperti saya umumkan akan membahas khusus tentang persiapan Ramadan. Sehingga nanti insyaallah bulan ke depan kita sudah siap menjalani ibadah Ramadan. Karena tersisa kurang lebih hanya kisaran satu bulan ke depan insyaallah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tayyib, untuk itu bulan depan saya mungkin akan menyesuaikan dengan waktu Ramadan. Karena itu ini akan menjadi hari terakhir untuk kajian dalam sesi kajian kita persiapan Ramadan. Dan kita akan membahas satu kitab, yang kitab ini dituliskan oleh para ulama khusus membahas seputar persiapan Ramadan saja. Subuh tadi saya membawa kitab Imam Al-Bukhari terkait dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan Ramadan. Sekarang saya akan membawa kitab Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi terkait dengan persoalan-persoalan fiqh Ramadan. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini Ramadan kita akan fokus pada ibadah semata, dan persoalan-persoalan telah tuntas kita selesaikan sebelum masuk pada bulan Ramadan. Saya tidak ingin mendengar lagi pertanyaan yang sama berulang setiap tahun menanyakan masalah yang serupa. Ustaz, apakah tarawih itu 11 atau 23? Ustaz, kalau sudah tarawih apakah boleh witir atau nanti setelah witirnya tahajud kembali? Ustaz, setelah witir nanti apakah boleh tahajud lagi malamnya? Ustaz, ustaz dan ustaz. Baik ya. Karena itu kita akan selesaikan sehingga nanti ketika ada pertanyaan saya bisa balikan. Cek waktu saya isi kajian di Tanah Kusir jam sekian sampai sekian, menit kesekian, posisi antum ada di mana pada saat. Bismillah. Hati-hati, ini dunia semakin aneh. Ya, baik. Karena itu menyikapi keanehan ini kita harus isi dengan meningkatkan keimanan. Fungsi lampu itu menerangi. Lampu tidak menerangi itu aneh. Fungsi jam menunjukkan waktu. Jam tidak ada waktu itu aneh. Fungsi gelas itu menampung air. Gelas tidak ada airnya itu aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini judul kitabnya sama dengan kitab Imam Al-Bukhari, menuliskan kitab As-Siyam. As-Siyam. Bagi yang menyimak tayangan kami tadi subuh, kami telah jelaskan tentang pengertian makna ini. Secara singkat sebagai penegasan, ada dua istilah yang yaitu as-siyam dan shaum. Ya, as-siyam dan as-shaum. Siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an. Shaum disebutkan sekali saja dalam Al-Qur'an. Kata shaum disebutkan di Qur'an surah ke-19 Maryam ayat ke-26. Sudah? Wakuli washrabi, silakan makan Maryam. Silakan minum Maryam. Nikmati dengan keindahan. Waqarni ya'ida. Fa imma, maka jika, ini yang paling indah. Engkau melihat seorang dari awas, faquli, maka katakan kepada mereka, bersaum kepada Allah Ta'ala. Ini disuruh saum, tapi diminta makan dan minum. Ayo makan Maryam senikmatnya. Ayo minum Maryam, nikmati dengan penuh ketenangan. Tapi kalau lihat manusia nanti setelah dari sini, katakan saya sedang saum. Kok bisa sedang saum, tapi makan, tapi minum? Bahkan makannya enak. Tinggal goyangkan pohon kurma. Kurma tepuk begini, tek. Batangnya tiba-tiba jatuh, kurma yang mengkal matang enaknya luar biasa. Makan, dikemas-kemas sekarang muncul namanya kurma Maryam. Masya Allah. Makan, haus, ambil air, kami jadikan segar di sampingnya. Wakuli washrabi, minum. Belum ada air Maryam sampai hari ini. Cuma kurmanya di Tanah Abang. Jadi antum makan, makan minum, makan minum. Tapi kalau ketemu orang katakan puasa. Kok bisa suruh makan minum tapi puasa? Nah, puasanya, puasa tidak bicara. Katakan pada mereka, kamu sedang puasa. Kasih isyarat saja. Tunjuk kepada bayi kamu ini. Maka saya akan berikan, kata Allah, mukjizat yang melekat pada anak ini. Nabi Rasul punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizat pertamanya adalah bisa bicara. Anak lain baru lahir, enggak bisa bicara. Mukjizat yang membedakan. Saya dengan Al-Masih. Nama di istilah yang lain disebut dengan Yesus. Kita beriman, beriman sebagai Nabi dan Rasul, bukan beriman sebagai Tuhan. Kita beriman kepada Nabi Daud, kita beriman kepada Nabi Ibrahim sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Dan puncak paling besar imani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para Nabi dan Rasul yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isa mengajak mendekat kepada Allah. Jadi kalau ada orang beriman kepada Nabi Isa jauh dari Allah, ada yang salah dengan keimanannya. Ada orang beriman pada Nabi Daud jauh dari Allah, ada yang salah dengan keimanannya. Berikan Musa tongkat untuk menandingi dan mengalahkan tongkat-tongkat tukang sihir. Zaman Nabi Isa, banyak orang mengaku dokter spesialis, banyak orang mengaku hebat luar biasa, diturunkan kehebatan yang melebihi pengakuan kehebatan mereka. Mereka lahir belum bisa bicara, Isa lahir bisa bicara. Diperintahkan untuk sholat, diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Isa, ibunya puasa, puasa apa? Tidak bicara. Jelas ya? Dan kalimatnya diungkapkan dengan saum. Makan masih umum. Jadi kalau Anda ingin mengatakan menahan dalam konteks apapun secara umum, boleh katakan dengan nama saum. Jelas ya? Makan, tapi masih minum, itu saum. Saya enggak mau minum, tapi masih makan, itu saum. Jelas? Sama, saya enggak mau bicara saat ini, itu saum. Papa, mama enggak mau bicara dulu sama papa. Mama mau saum. Masya Allah. Itu bicara, contoh. Misalnya, itu saum namanya. Tapi kalau Anda ingin gunakan, seperti tadi saya terangkan, bentuk yang khusus menunjuk kepada istilah dalam pengertian syariat, ada ketentuan, ada syaratnya, ada aturannya, maka rubah kalimatnya dari saum jadi siam. Jelas ya? Siam. Dan kata inilah yang digunakan dalam Al-Quran. Syariat. Jelas. Jadi kalau ada kata siam, berarti sudah spesifik menunjuk pengertian syariat. Saya ingin sampaikan pesan bahwa penulis kitab ini menunjukkan bukan hanya paham fikih, tapi mengerti tentang ketentuan bahasa. Sehingga diberi judul kitabu siam, bukan kitabu saum. Seakan-akan ingin menyampaikan di buku saya ini, akan dibahas tentang ketentuan-ketentuan terkait puasa dalam pengertian syariat. Jelas ya? Bagaimana syariat mendefinisikan puasa? Apa yang dibolehkan? Apa yang dilarang? apa yang kemudian makruh, apa yang kemudian sunnah saat puasa, dan apa dalil-dalil yang menyertai dalam turunan-turunan hukum yang dimaksudkan. Sehingga dengan itu, setiap orang yang akan puasa sudah memahami ketentuannya. Ingat, dalam Islam itu ada kaidah. Kaidahnya sederhana. Setiap ada persoalan, dan itu persoalan sebagai bagian dari ujian amal soleh yang diturunkan pada kita untuk diamalkan. Bapak Ibu ingin masuk surga? Halo? Mau, baik ya. Bismillah. Surga. Apa persiapan yang sudah disiapkan untuk masuk surga? Karena level keinginan itu level paling bawah. Setiap yang baik-baik semua ingin. Bapak ingin Lamborghini? Tidak? Masya Allah. Hebat. Baik, abis ini isinya protes. Kenapa enggak bilang mau? Bisa gitu kan? Tayyib. Enggak ada masalah. Kalau halal silakan kasih, jual lagi, belikan madrasah gitu kan? Baik, misal. Enggak ada masalah. Pertanyaannya, semua yang baik-baik, setiap orang pasti ingin. Ingin haji? Ingin. Ingin rumah yang luas? Ingin, Masya Allah. Siapa yang ingin haji boleh angkat tangan? Setiap orang ingin. Baik. Tapi tidak setiap yang ingin punya tekad. Ini urutan kedua, namanya tekad. Saya haji, kapan saya bertekad tahun depan saya haji? Bismillah. Apa persiapannya? Belum ada. Itu tekad. Maka yang ketiga, siapkan dengan persiapkan, maksimalkan keinginan, kuatkan tekad, lalu isi dengan tabungan. Mulai nabung, mulai nabung, mulai nabung. Tabungan banyak jenisnya, ada tabungan uang, ada tabungan amal soleh dengan doa dan kebaikan. Ada yang pengen haji, tapi caranya dengan bersihkan masjid. Datang ke masjid, baca ayat-ayat haji, jadi imam, bermohon kepada Allah. Tiba-tiba 3 hari sebelum ditutup, datang orang. Ditunjuk langsung, diberikan gambaran pada hatinya, ditanamkan pada jiwanya. Pak, Bapak baca ayat haji terus, sudah haji belum? Belum, Masya Allah. Punya paspor, ada. Udah Pak, insya Allah haji dengan kami, insya Allah, ONH please. Kejadian sekitar 3 tahun lalu, murid, diantara murid pengajian yang mengamalkan, kemudian melakukan itu, tiba-tiba dengan izin Allah berangkat. Luar biasa. Ada yang mulung, mulung, mulung, mulung. Karena merasa bahwa ini kan haji undangan Allah, bukan undangan manusia. Saya kerjakan amal soleh, mungkin Allah kemudian memberikan jawaban yang terbaik. Mulung, datang, sampai ke masjid, tiba-tiba menyampaikan, bawa map. Orang masjid menduga mau minta sumbangan. Orang ini mengatakan, Pak, kami malu, Pak, suami istri tiap tahun menerima terus bagian dari kurban. Tahun ini kami ingin kurban, Pak. Ini kami telah nabung, mulung selama kurang lebih 10 bulan untuk kurban kami. Tiba-tiba ketika disampaikan, menyebar kisahnya, viral, Allah sentuh sebagian kalangan dari hambanya. Datang berita, nyampe, Pak, siap-siap, ONH plus, berangkat. Tidak setiap orang yang punya keinginan, punya tekad. Tidak setiap orang tekad, punya niat. Maka dari sini ada 3 turunan. Ini disebut dengan iradah, keinginan. Aradah, yuridu. Ini disebut dengan azam, azam. Yang ini disebut dengan niyah. Maka kalimatnya tidak berubah. Perhatikan. Ingin, iradah. Tekad, azam. Niat, niat. Niat tidak bisa dirubah dengan kalimat apapun yang mewakili. Karena itu jika Anda ingin meraih sesuatu dengan maksimal, yang dituntut niatnya, bukan cuma keinginannya. Paham? Innamal a'malu binniyat, bukan innamal a'malu bil iradah, bukan innamal a'malu bil azam, tapi innamal a'malu binniyat. Ini poinnya. Jadi kalau Anda pengen masuk surga, ya niatkan masuk surga, bukan cuma tekad dan niat saja. Kalau cuma ingin, jangankan yang beriman, yang tidak beriman pun pengen masuk surga. Itu poinnya. Tapi apakah setiap yang punya kemudian ingin atau sifat keinginan punya tekad untuk meraihnya? Belum tentu. Apakah semua yang punya tekad punya niat? Belum tentu. Kalau Anda ingin meniatkannya, maka jalan menuju surga mesti Anda titi dengan menyiapkan rencana dan maksimalisasi amalan. Dikenal dengan amal saleh. Ini poinnya. Fokus. Kita kembalikan kemudian, teman-teman sekalian. Rumusnya adalah, untuk mendapati surga, mesti muncul amal saleh. Selain pembuktian keimanan, ini titian menuju surga. Makanya kalimat surga pertama dalam Al-Quran, itu diawali dengan kalimat iman dan amal saleh. Iman saja enggak cukup, mesti ada amal saleh. Kalimat surga pertama Al-Baqarah ayat 25. Basyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Lihat ya, ketika rumus ini dipakai, Anda sudah mendapatkan kabar gembira. Meninggal aja belum, diberi kabar gembira, akan dapat surga. Jadi kalau Anda ingin masuk pada bagian orang-orang yang dapat kabar gembira ini, kerjakan turunan hukumnya. Apa turunannya? Wabashshiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Plus iman plus amal saleh. Lihat kalimatnya. Iman plus amal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sungguh bagi mereka kami siapkan surga-surga yang sangat indah, mengalir sungai-sungai penuh keindahan di dalamnya. Jadi poinnya adalah, ketika kita menginginkan surga dengan segala niat maksimal untuk mewujudkannya, maka Allah berikan kabar gembira pada orang-orang ini jika memenuhi dua ketentuan yang utama. Iman plus amal saleh. Poinnya. Jadi ketika Allah memanggil kita dengan amal saleh, sebetulnya menekatkan pada cita-cita kita. Dua, Anda yang ingin ke surga? Nih, saya berikan tiketnya. Satu, aku masuk surga, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada orang mengaku umat Nabi Muhammad dan gak masuk surga, bukan karena surga tidak untuknya, tapi dia sendiri yang tidak pengen masuk surga. Sudah diberikan. Sama kayak beginilah, mohon maaf teman-teman sekalian ya. Ayo, siapa yang mau ke masjid, dapatkan dulu dari sini tiketnya ya. Ini tiketnya. Tiketnya untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di masjid. Masuk masjid dapat ini. Ayo yang mau masuk, ambil ini. Saya berikan gratis kok, tinggal ambil aja. Nggak bayar, ambil ini. Sekarang tiba-tiba, mohon maaf, dia tidak berikan gratis, tapi nggak ngambil. Maaf, dia bisa masuk. Yang salah itu. Yang melarikan masuk, yang tidak ngambil. Nah, dengan begini lagi, saya berikan pada Anda. Masing-masing di antara Anda, kami akan berikan 1 juta rupiah. Masya Allah, kasih. Saya yang menolak, maaf, saya nggak mau ngambil. Tiba-tiba saat butuh dia menyalahkan, kok saya nggak dikasih? Kan saya nggak ngasih, Anda yang mau ngambil. Allah kasih gratis kepada Anda, bekal masuk surga, sholat, bekal masuk surga. Rumus iman plus amal soleh. Anda bertanya, ya Allah, amal solehnya apa saja? Saya pengen ngambil ke surga, terima kasih iman telah kau bayar lahir. Karena iman itu pemberian langsung. Langsung. Anda nggak susah mendapatkan iman. Baru 4 bulan di kandungan, sudah keluar fitrah Anda di situ. Quran surah ke-7, ayat 172. إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Di usia 4 bulan kita mengatakan kami bersyahadat, ya Allah, kami bersyahadat. Itu fitrah. Makanya ketika lahir bawa fitrah. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir bawa fitrah. Apa fitrah itu? Dijelaskan surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ, memberikan tuntunan, gambaran kepada umatnya dalam rangkuman hadis-hadis yang sahih. Pertama, untuk belajar beradaptasi dengan ibadah puasa. Belajar beradaptasi dengan ibadah puasa. Yang pertama, kita turunkan di dalil-dalilnya. Jangan dipukul rata bahwa setiap orang beriman itu biasa puasa. Karena nanti dibagi ke dalam beberapa kategori. Maaf, misal pertama, kita ambillah misalnya orang dewasa yang biasa puasa. Dewasa yang sudah terbiasa. Ingat ada yang kedua. Anak yang baru baligh. Yang sebelumnya tidak terbiasa puasa dengan masa yang cukup panjang. Baru baligh. Yang ketiga bisa terjadi. Mohon maaf. Ada orang yang kemudian dalam kategori mu'allaf. Lemah dia. Baru masuk Islam kemudian. Dan dihadapkan pada ketentuan Ramadan. Dalam masa-masa panjangnya. Ini. Kita masukkan kategori mu'allaf dengan pengertian yang kedua. Di mu'allaf punya dua pengertian. Pengertian pertama, dia belum masuk Islam. Tapi punya kecenderungan pada Islam yang sangat kuat. Suka tanya-tanya Islam. Kemarin ke Kanada. Ya, itu Masya Allah. Dan sudah cukup menyebar. Orang bertanya bagaimana tentang Islam dan sebagainya. Ingin tahu lebih jauh dan seterusnya. Dan Alhamdulillah begitu tiba dari Kanada, yang masuk Islam di Indonesia. Kami hari Jumat kemarin kedatangan seorang laki-laki pemuda kisaran usia, dia lahir 94 ya, berarti sekitar 24 tahun ya, datang dari Bandung, lahir 10 April tahun 1994, namanya Hendra. Datang, Ustaz, saya ingin masuk Islam. InsyaAllah. Anda sudah fikirkan? Sudah. Sudah pelajari? Sudah. Tahu konsistensinya? Sudah. Sudah tahu konsekuensinya juga? Sudah. Anda akan sholat, Anda akan puasa. Siap itu? Siap. Siap menegakkan kemuliaan? Siap. Siap berakhlak mulia? Siap. Siap tidak mencela orang lain? Siap. Siap berbakti pada orang tua? Siap. Termasuk orang tua kalau belum masuk Islam? Siap. Siap mengajak mereka dalam kebaikan? Siap. Siap untuk tidak keluar dari Islam? Siap. Bismillah. Sebelum Jumat kita syahadat dari Kristen pindah kepada Islam. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam punya kecenderungan itu boleh dibantu. Misal dengan zakat. Boleh dorong. Berikan majalah keislaman, CD-CD keislaman, supaya dia belajar dan diharapkan masuk Islam. Ada golongan yang kedua, sudah masuk Islam tapi masih lemah keadaannya. Butuh bantuan-bantuan belajar, butuh support yang lainnya. Anda boleh berikan bantuan dari zakat, termasuk di sini, bantuan-bantuan pendidikan, keilmuan, dan semangat membuat dia kuat dalam Islam. Ada tiga golongan ini. Nah, dalam menghadapi tiga golongan ini, di masa Nabi turun perintah ini juga, semua orang yang masuk Islam beriman. Tapi apakah setiap yang beriman biasa puasa? Ini belum tentu poinnya. Karena itu pada yang golongan-golongan ini, ketika kita bagi, Nabi mengajak keseluruhan tanpa kecuali untuk berlatih adaptasi puasa dengan masa yang cukup banyak dari masa-masa sebelumnya sebelum tiba ke bulan Ramadan. Hadis sahih disampaikan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pada bulan Sya'ban, tuntunan pertama, Nabi diketahui memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah sebagai adaptasi menuju puasa Ramadan. Puasa sunnah. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar ma yasumu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah, maksudnya sebanyak saya melihat di bulan Sya'ban. Rajin puasa. Masyaallah. Biasa Senin, kemudian Kamis, Senin puasa, Selasa tidak. Misal, Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Misal, puasa apa namanya? Daud, baik. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Sholat apa namanya? Tidak ada sholat Daud. Ini, itu sholat orang aneh. Tayyib. Teruskan. Bisa Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa, Jumat tidak, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin puasa. Boleh, karena kalimatnya memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Jelas ya? Baik, apa harapannya? Sehingga diharapkan, ini sederhana tapi dalam sekali. Sehingga diharapkan orang-orang yang belum terbiasa menunaikan puasa, tubuhnya bisa beradaptasi. Metabolisme tubuhnya bisa diatur, disesuaikan. Pola makannya mulai disesuaikan untuk berubah. Sehingga ketika masuk kepada Ramadan, tubuh sudah tidak kaget lagi. Motivasi semakin menguat. Untuk itulah kalau ada, mohon maaf, kakak mulai balik tahun ini. Jangan Ramadan jadikan sebagai latihan. Sekarang buka zuhur sudah tidak berlaku lagi. Buka asar tidak berlaku lagi. Bukanya maghrib. Karena itu sebelum mengantarkan ke maghrib, latihan dia sebelum masuk ke bulan Ramadan. Sya'ban, ayo puasa. Bismillah. Aja, hidupkan suasana rumah. Ayo, Senin puasa ya. Semua puasa. Mama nanti masaknya ba'da asar. Siap-siap ke maghrib. Mau pesan apa kakak? Mama, jus buah naga. Masya Allah. Tapi naganya pengen yang di Cilacap. Oh, macam-macam lah anak-anak. Misal. Gak apa-apa. Ayo. Dan kalau ada anak belum terbiasa puasa, dia belum misalnya, baliknya tahun itu, belum masuk Ramadan, tapi belum puasa sama sekali. Anda jangan paksa-paksa. Naikkan dulu, gak apa-apa. Dia, mah, belum kuat zuhur. Gak apa-apa, zuhur buka sayang ya. Nanti, asar, besok ya. Ayo, bismillah. Hei, semangat. Mama waktu seusia adik, belum kuat sampai zuhur. Ya, mama kuatnya sampai jam 10 aja. Misalnya, dorong dia, bismillah. Dia buka, dia semangat lagi. Besok semangat ya, sampai asar. Besoknya sampai asar lagi. Kemudian terusnya, sampai terbiasa pekan kemudian, maghrib. Maghrib, maghrib, terbiasa. Begitu Ramadan, full. Selama bulan Ramadan, 30 hari dari fajar sampai dengan maghrib. Sederhana, tapi dalam sekali. Yang mu'alaf juga begitu. Maaf, bukan mu'alaf. Bukan juga baru masuk balik, sudah dewasa. Cuman kadang-kadang, dulu sering meninggalkan tuntunan syariat. Sholat jarang-jarang, gitu kan? Puasa jarang-jarang, kebaikan jarang-jarang, bertobat dia ingin jadi kebaikan. Terkumpul lembaran baru kehidupan. Mulai dia belajar, maka biasakan dulu puasa sebelum Ramadan. Supaya enggak kaget masuk Ramadan sudah kuat dia. Saya selalu mengulang kisah ini, dapat kisah saya dari teman saya. Ada kejadian di Sumedang tuh preman, kemudian berubah total jadi lebih bagus lagi. Cuman belum terbiasa ke sini, tapi dia menguatkan dirinya untuk berjuang. Allahu Akbar. Ramadan datang dia. Biasa. Sekarang dipakai pada ketegasan, jalan siang-siang. Lihat warung buka, begitu lihat dia gebrak tuh mejanya. Oh, enggak tahu ini Ramadan katanya, masih buka aja. Hormati orang lain. Masya Allah luar biasa. Gemeteran yang punya. Minimal pasang tirai kayak di luar. Pasang tirai. Biasanya kan marahin orang pada hal-hal yang baik, sekarang pada yang buruk pasang. Begitu selesai dia keluar. Lihat, balik lagi. Es teh manis satu ya. Itu masalah. Gak kuat dia. Ya, saya bukan ngarang kisah-kisah, ini nyata teman saya sampaikan itu kan. Artinya memang ada kasus. Dan Nabi ketika menuntun itu semua jauh 15 abad sebelumnya, itu dalam sekali, kelihatan sederhana cuman tajam, Pak. Bu, dalam sekali. Ayo kita biasakan di rumah, masuk bulan Syaban, ayo perbanyak, bismillah. Sekarang kan belajar aja, belajar Senin, Kamis, dan Daud. Begitu Syaban, ayo perbanyak, perbanyak, perbanyak. Kalau sudah total semua, Ramadan tinggal ditunggu. Ayo ya Allah, kami sudah siap. Mau diminta apa? Bismillah. Puasa, siap. Amal soleh yang lain, bismillah. Paham ya? Di yang pertama, membiasakan diri, memperbanyak puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Taim. Dua. Saya merangkum dulu ya hadis-hadisnya, nanti detailnya saya urai kemudian. Nabi SAW mengisyaratkan agenda-agenda amal saleh di dalam bahasa kontemporer. Agenda-agenda amal saleh yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Sudah? Yang bisa dimaksimalkan saat Ramadan. Baik. Saya langsung turunkan saja secara cepat karena kita mengefektifkan waktu yang kita miliki. Baik. Ini bahasannya penting sekali. Saking pentingnya ngapusnya harus pakai tenaga deh. Ya. Iya. Tapi ini spesial ini ya. Biasanya kalau dalam fikih salat saya yang terangkan, ada yang ngapusnya. Fikih puasa beda. Ketika keimanan meningkat, menghapus saja susah. Bismillah. Sudah, cukup ya? Saya dekatkan sini aja, Pak. Tugas Mas Boy fikih salat ya. Fikih puasa, Mas Boy puasa. Satu. Adaptasi puasa, bismillah. Yang kedua, turunkan, menyiapkan agenda Ramadan. Agenda Ramadan. Satu, salat. Kedua, Al-Quran. Tiga, infak. Sekurungkan, sedekah. Tiga poin utama. Yang lainnya turunan. Jazakallah khair. Keadaan paling sulit ketika kita mau menghapus, tidak ada yang menghapus. Ketika kita minta tidak dihapus, kemudian dihapus. Itu yang repot. Dan celakanya, menghapus apa yang tidak ingin kita hapus. Semoga Allah ampuni dosanya. Jazakallah khair. Baik, satu. Saya mau ambil kaidah dulu dalam hadis qudsi. Di kitab Siyam nanti, Sahih Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Tapi ingat kaidah ini ya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Allah menyampaikan langsung dalam hadis qudsi lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu li. Puasa yang ditunaikan, ingat menggunakan siam bukan saum, dengan penuh kesungguhan menunaikan ketentuan dan segala aturan yang berlaku di dalamnya. Li ditunaikan karena Allah. Awas, hati-hati ya. Tunaikan puasa jangan karena orang lain puasa. Jangan karena Ramadan sekedar tiba, tapi tunaikan karena Allah yang perintahkan. Walaupun Ramadan tiba, tapi Allah enggak perintahkan, saya enggak akan tunaikan. Di saya kerjakan karena Allah perintahkan. Kalau Anda sikapnya sudah demikian, maka lihat kalimat hadisnya, wa ana ajzi bihi. Maka saya akan memberikan langsung ukuran pahalanya. Di Ramadan ketentuannya berubah tuh sebulan itu. Ketentuan, ukurannya langsung Allah yang tetapkan seketika dengan kadar keikhlasannya. Kalau ukuran standar, wal hasanatu bi asyri amthaliha, setiap satu kebaikan 10 pahala, itu ukuran standar. Tapi Ramadan keluar dari ukuran itu, bisa lebih daripada itu. Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Bi asyri amthaliha, 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan. 10 kali lipat. Makanya rugi kalau ada orang yang tidak tergerak menunaikan amal soleh di bulan Ramadan. Ruginya total, luar biasa. Kenapa? Karena ukuran pahala pada saat itu Allah langsung memberikan, bukan dalam ukuran-ukuran standar biasa keseharian. Jelas? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka minimal dapat 10 balasan dari nilai yang ia kerjakan. Hari biasa, Ramadan tidak. Wa ana ajzi bihi. Saya yang putuskan nilai pahalanya, di luar standar biasa. Turunkan. Untuk itu Nabi SAW memberikan rumus. Ayo aktifkan perencanaan, bikin agenda sebelum masuk Ramadan. Karena hanya orang-orang yang punya agenda yang terukur amal solehnya. Kebanyakan orang bukan tidak mampu beramal soleh, tapi tidak punya rencana dalam mengerjakannya. Silakan cek pada diri Anda. Amal solehnya kan sudah dibentangkan setiap hari. Peluang sholat setiap hari ada. Maaf, peluang infak ada. Baca Quran ada. Pertanyaan saya, dari setiap hari Anda hidup, berapa kali Anda punya rencana untuk mewujudkannya? Saya tanya pada Anda lah masing-masing. Ikhwan, jawab masing-masing dalam hati Anda. Zuhur Anda mau sholat zuhur berjamaah di mana? Asar rencana Anda di mana? Maghrib di mana? Isya di mana? Tahajud rencana jam berapa bu malam ini? Berapa ayat Quran Anda mau baca dalam hari ini? Berapa ayat mau Anda hafalkan? Di mana Anda mau infak hari ini? Jangan-jangan untuk Ramadan, jangankan Ramadan, untuk hari ini pun kita gak punya rencana. Padahal sholat pertama kita disebut dengan subuh, dari kata asbah. Apa itu asbah? Orang yang sudah siap dengan perencanaan di waktu itu. Makanya orang Islam itu beda, begitu bangun dia punya rencana kehidupan di hari itu. Hari ini saya mau kerjakan ini, selesai ini kesini, selesai ini kesini. Fa'idha faraghta fa'ansab. Kalau selesai yang ini saya mau kerjakan yang lainnya. Bahkan rencana paling hebat, Quran surah 59 ayat ke-18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lughad. Ada orang yang visinya tanzur. Visinya itu sampai dengan ghad, hari kiamat nanti. Saya mau kerjakan visi saya sampai kiamat nanti. Kalau saya mau mencari nafkah sama, kantornya sama dengan si fulan. Kerjanya di sini, tapi bagaimana caranya pekerjaan saya melahirkan pahala yang saya bawa sampai ke akhirat. Di ada orang jangkanya cuma jangka menengah, dunia saja. Jangkanya jangka pendek, yang ini jangka panjang dia bawa. Ada orang mencari nafkah hanya sekedar memenuhi kebutuhan per bulan. Ada orang nutup kebutuhan per hari. Gali lubang, tutup lubang, ini ada, tutup lagi. Ada yang sebulan jangka menengah, tapi ada yang sangat jangka panjang. Bagaimana caranya ketika tangan bergerak, kaki melangkah, pahala dituliskan. Bagaimana caranya supaya istri saya masak, pahala dituliskan. Anak saya makan, pahala dituliskan. Anak saya dari situ dapat energi untuk sholat. Panjang. Nafsum makadamat lirat. Untuk akhiratnya. Ini poinnya. Makanya teman-teman sekalian, Nabi memberikan isyarat jangan sampai kebiasaan di luar Ramadan dibawa ke Ramadan. Bingung. Jam 7, sholatnya subuh. Malam berjamaah, taraweh juga. Begitu selesai subuh, gak punya rencana. Tidur. Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur. Kantor, silakan cek. Kalau mau ngecek banyak orang tidur, gampang. Begitu waktu zuhur, cek masjid. Ayo silakan berkantoran. Masuk, Masya Allah. Bawa AC, saking tenangnya. Blok, tidur. Kok tidur, Pak? Hadis Nabi. Tidur orang puasa adalah ibadah. Palsu. Hadis palsu. Niyamus shaimi ibadatun, hadisnya palsu. Jelas ya? Tayyib. Maka rencana pertama, ini dia turunkan salat. Turunkanlah kemudian, bahkan Nabi memberikan detail gambaran bagaimana salat-salat yang bisa menyempurnakan kesempurnaan puasa. Mulai hari ini, turunkanlah semua jenis salat-salat sunnah yang menyertai salat fardu. Karena pahalanya beda antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Salat dibagi dua. Dari segi hukum, ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini tidak perlu ditanya karena ini standar. Yang perlu ditanyakan yang ini. Keluarkan semua jenis salat sunnah. Bagi dua lagi, siang plus malam. Quran siang, teman-teman, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib. Ukuran malam dari mulai isya sampai menjelang ke subuh lagi. Keluarkan semua jenis sholat sunnah siang dan malam dan mulai bikin menunya. Saya waktu SD masih mendapat pelajaran ini. Sebelum masuk ke Ramadan mendapatkan buku panduan Ramadan. Di dalamnya ada tulisan dan peta-peta, table-table amal soleh. Ada kemudian sholat sunnah, tuliskan. Tidak ada salahnya untuk mengukur diri kita. Karena kalau sudah terbiasa begitu, kita gak perlu buku lagi. Tapi kalau Anda ingin mengukur kemudian tingkat ya kualitas amalan kita, boleh kita bikin buku khusus amalan Ramadan. Keluarkan. Mulai sekarang petakan. Jenis salat-salat sunnah. Ada yang rawatib. Berapa rakaat? 12 rakaat. Hadisnya di mana? Kita ambil misalnya di At-Tirmidzi. Ya, kita ambil yang 414. Dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Man shalla 12 rakaatan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin. 12 rakaat ini ada waktunya siang, ada waktunya malam. Apa saja itu? Anda boleh kemudian rinci. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Teknisnya boleh 2-2, boleh 4 sekaligus. Dua-duanya sah. Ya, kalau di masyarakat belum terbiasa 4 sekaligus, lakukan 2-2. 2 rakaat kemudian salam. 2 rakaat lagi kemudian salam. Jelas? Tapi kalau sudah dipahami misalnya, oh ini salat belum waktunya, tapi dia tahu itu salat sunnah, Anda boleh tunaikan 4 rakaat sekaligus. Tunaikan 4 kemudian dengan 1 kali salam. Itu boleh. Sah. Dua-duanya disepakati oleh para ulama. Ulama aja sepakat, masa Anda yang bukan ulama ribut? Jelas ya? Ingat, lihat kondisi masyarakatnya, karena ini penting untuk menyesuaikan dengan fiqih. Fikih nanti ada aulawiyah, fikih prioritas. Kalau masyarakat belum terbiasa, jangan maksa dikerjakan. Tiba-tiba Anda 4, orang ribut. Siapa tuh? Iya. Aliran sesat kali ya? Oh, sesat. Padahal belum tahu hukumnya. Atau usahakan bahas dulu, undang ustaz terkait. Siapapun yang baik-baik, undang ustaz, terangkan di situ. Sehingga ketika dipraktikkan sudah terbiasa dengan amalannya. Paham? Tayyib. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhr. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, setelah dhuhr. Jadi 6. 4 tambah 2, 6. Tayyib, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2, 10. Wa rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12. 12 ini Anda kerjakan sekalipun di luar Ramadan. Lihat. Anda konsisten mengerjakan itu, maka lihat terusan kalimat Nabinya. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan itu selama hidupnya sampai dia wafat, maka Allah akan hadiahkan kepadanya membangunkan satu rumah di surga untuknya. Masya Allah. Rumah. Indah. Siapa yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan? Saya serius. Nah kalau Anda belum merasa punya rumah, Anda siapkan. Kan sekarang dikasih bahannya. Bahannya sudah ada. Tinggal Anda mau bangun apa enggak. Jadi kalau Anda enggak punya rumah di surga, bukan salah Allah. Salah Anda punya bangunan, tapi bahannya enggak dipakai. Itu poinnya. Makanya Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar kalimat itu, kata beliau, bima ma'na laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Itu istri Nabi, Bu. Istri Nabi itu jelas. Dengan Nabi di surga, keluarga Nabi, dengan Nabi di surga, kemuliaan tingkat tinggi, diberikan amalan sunnah, Masya Allah kata beliau, saya bertekad tidak akan meninggalkannya. Anda istri Nabi bukan. Kerabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Tidak ada ayat Quran menjamin, ibu ada di surga untuk saat ini. Diberikan amalan sunnah, tidak diambil. Kenapa? Itu poinnya. Jelas ya? Maka ibu cepat kejar. Begitu ibu menemukan ayat-ayat perempuan dibuka dengan kata iman, itu surga spesifik untuk ibu. Yang laki-laki tidak akan mendapatinya. Demi Allah saya katakan, laki-laki tidak akan mendapatinya. Baik, saya tanya pada ibu. Apa hukumnya muslim pakai cadar? Pakai kerudung? Wajib? Tidak. Kerudung itu bagi perempuan, muslimah. Laki-laki gak pakai kerudung. Kerudung itu perempuan, bukan laki-laki. Misal ada ayat kerudung yang ingin memulai misalnya. Quran surah ke-24 ayat 31. Ada ayat kemudian setelah kerudung merubah lagi kepada hijab. Yang lebih teratur ada Quran surah ke-33 ayat 59. Tapi saya mau berikan kabar gembira pada ibu. Ketika menyebutkan hukum itu dibuka dengan kalimat iman. Quran surah 24 ayat 31. Wa kullil mu'minati. Katakan pada perempuan beriman. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi. Kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kalimat imannya disebutkan. Dan spesifik. Apakah laki-laki pakai hijab? Tidak. Apakah laki-laki pakai kerudung? Tidak. Yang pakai cuma perempuan. Makanya perempuan itu dimuliakan dalam hidupnya dengan kerudungnya, di alam kuburnya dengan kerudungnya. Cuman perempuan yang ketika masuk ke alam kubur dikafani dengan kerudung. Laki-laki tidak. Silahkan teman-teman belajar fikih jenazah. Cuman perempuan yang saat akan dikuburkan, maka di antara kain kafannya membentuk kerudung palanya. Laki-laki tidak. Dimuliakan hidup dengan kerudungnya, dikubur dengan kerudungnya, dan disambut di surga dengan kemuliaan jilbabnya. Makanya rugi. Rugi kalau ada tidak tergerak mendapatkan surganya. Dan jangan bikin bingung malaikat maut. Dengan malaikat penjaga alam kubur. Kamu saat hidup gak pakai jilbab? Kok meninggal pakai jilbab? Cek. Jelas ya? Nah, saya kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Turunkan. Istri Nabi bertekad. Masa Anda yang bukan istri Nabi gak bertekad? Anda yang bukan tetangga sahabat Nabi tidak bertekad? Dan hebatnya begitu mendengar istri Nabi bertekad, sahabat lain mengatakan, kami pun bertekad tidak akan meninggalkannya selama hidup kami. Apalagi saat Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan. Luar biasa. Makanya catat ini. Ya. Tolong dari sekarang keluarkan menunya. 12 rakaat, 12 ini disebut dengan rawatib. Rawatib. Rawatib ini punya dua makna. Dari kata ratib dan tertib. Makna pertama yaitu yang tersusun rapi sebelum atau setelah sholat fardu. Urutannya sebelum atau setelah sholat fardu. 2 rakaat sebelum fajar, berarti sebelum sholat fardu. 4 rakaat sebelum dhuhr, sebelum sholat fardu. Dua rakaat setelah zuhur setelah salat fardu. Dua rakaat setelah maghrib setelah salat fardu. Dua rakaat setelah isya setelah salat fardu. Jadi kata tertib awir ratib. Tersusun rapi, tertib. Yang kedua, dari kata ratib berarti bonus tambahan. Bonus. Anda kalau bekerja, Pak, Ibu, suaminya kerja, dapat gaji kan? Gaji pokok. Dalam bahasa Arab disebut dengan ujrah namanya. Ujratun dari kata ajrun. Ujrah, gaji pokok. Kalau ada lembur, jam kerja tambahan ya? Ada tambahan ya? Ada bonus-bonus tambahan. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan ratib, asal katanya. Anda kalau kerjakan sholat fardu yang 5 waktu, maka dapat pahala pokok disebut ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Jamaknya ujurun. Tapi kalau Anda ingin tambah, kayak tadi, ayo jamnya tambah, ayo lembur, ayo tambah, Anda akan dapat bonus tambahan, disebut dengan ratib. Orang kejar subuh saja, Anda kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka Anda dapatkan bonusnya ratib untuk 1 kali sholat. Tapi sholat ini ada 12 rakaat, berarti jamak bentuknya. Ratib jamaknya rawatib. Rawatib. Jadi kalau Anda kerjakan tambahan-tambahan sholat ini yang nafilah sifatnya, hukumnya sunnah, Anda mendapatkan tambahan bonus di sini. Bonus dari pahala asalnya, pahala pokoknya. Baik, bukankah bonus spesial akan terjadi di hari-hari spesial? Hari pendirian perusahaan, bonusnya tambah, beda dengan hari-hari biasa. Masya Allah, Ramadan, hari yang istimewa, beda dengan hari biasa. Makanya kalau Anda meninggalkan bonusnya di bulan Ramadan, ruginya luar biasa. Karena nilainya beda dengan hari-hari biasa. Turunkan. Ini baru rawatib. Di luar rawatib ada yang disebut mutlak. Mutlak. Terpisah dari keadaan sholat fardu. Bisa terpisah waktunya, bisa juga terpisah fadilahnya. Tidak terkait langsung dengan sholat fardu. Jauh dia. Dari segi waktu jauh, bisa dekat dengan sholat fardu. Tapi keutamaannya milik sendiri. Tidak ada kaitan dengan sholat fardunya. Keutamaan sendiri. Contoh, selain rawatib. Tadi subuh ada rawatibnya. Zuhur ada. Asar ada rawatibnya? Tidak ada. Baik, tidak ada rawatib. Pertanyaannya, apakah sebelum sholat asar boleh sholat sunnah? Kan tidak ada rawatibnya? Halo? Tapi yang bilang boleh angkat tangan. Ayo, berani jangan keroyokan, angkat tangan. Keroyokan saya pulang. Tapi yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam. Ah, catat hadisnya supaya ada dalil. Jadi kalau ditanya kita jawab pakai dalil. Ingat agama pakai dalil. Ya, syariat pakai dalil. Kalau tidak dalil enggak usah kreatif. Tidak perlu kreatif. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil cukupkan. Dan tidak capek hidup kita. Makanya ibadah itu di Quran rata-rata fikih itu cuma 300 ayat kurang lebih. 300 ayat, 5% dari isi Al-Quran. Quran 6236 ayat. Kan? 10% ambil 600 ayat. Bagi 2 5% 300. 300 itu mengatur hukum-hukum. Selebihnya diberikan kemudahan. Allah kasih kita mudah, kenapa Anda memilih susah? Kalau enggak ada dalil, enggak usah kerjakan, jangan kreatif. Ya. Tapi nanti dalil ada ukuran. Turunkan dulu sini. Turunkan. Dalilnya kita turunkan di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1257 yang meriwayatkan sahabat namanya Abdullah bin Umar, disingkat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya dari mana Ustaz? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya Ustaz? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau mau dilakukan silahkan. Ba'da adzan misalnya ada kesempatan kerjakan. Tidak ada kesempatan tidak ada masalah. Baik ya? Nah, ini karena terpisah dari kaitan erat dengan salat fardunya, maka disebut dengan terpisah sendirian. Suatu yang terpisah sendirian disebut dengan mutlak namanya. Mutlak. Jadi mutlak itu tidak selamanya jauh waktunya dari sholat fardu. Bisa dekat, bisa jauh. Baik. Nanti kita turunkan yang jauh-jauh, kita sekarang yang dekat sholat fardu dulu. Baik mutlak atau rawatib, bisa dikerjakan sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu, atau terpisah jauh di antara sholat fardu. Kalau dikerjakan sebelum dalam bahasa Arab, sebelum disebut dengan qabla. Setelah disebut dengan ba'da. Kalau sudah pakai ba'da, jangan pakai setelah lagi. Seperti kalau Anda sebutkan sebelum, jangan pakai qabla lagi. Ketemuan yuk di mana? Masjid An-Nur, Tanah Kusir. Kapan? Setelah ba'da asar ya. Ba'da asar. Ba'da asar. Sama dengan malam di bulan Ramadan yang meraih lebih daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Apa namanya? Ah, kalau sudah pakai malam, jangan pakai laylah lagi. Nah, laylah itu artinya malam. Jelas ya? Sebutkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatnya malam, Bu. Lailah, laili, lail, lela, lila, laili, layali, lila. Itu artinya malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Sebelum, qabla. Setelah, ba'da. Ba'da. Asalnya begini. Qabla al-zuhri, qabla al-asri, mudaf, mudaf ilih. Dalam kaidah gramatikal bahasa Arab. Kalau dibuang kalimat asrinya, kalimat zuhrinya, ini harus diberi penanda. Apa penandanya? Tambahkan dengan ya. Ya ini nisbah, dinisbatkan kepada waktu sholat. Tambahkan taknya untuk menunjuk waktu sholatnya. Maka muncul istilah dari qabla jadi qabliyah. Qabliyah, sholat qabliyah, sholat yang ditunaikan sebelum fardunya. Sama, ba'da, ba'da apa? Ba'da al-maghrib. Kalau maghribnya kita buang, tambahkan yang memberikan isyarat kepada kalimat maghrib. Secara singkat, tambahkan ya dengan tak. Ya-nya kepada nisbah, tak-nya kepada sifat. Ya, nisbatkan kepada maghrib, sifat sholatnya, tunaikan seperti sifat sholat fardu. Sekalipun cuma sunnah, khusyuknya tetap sama, bacaannya tetap baik, walaupun ada perbedaan-perbedaan dari yang lainnya. Maka muncul istilah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah itu bisa kemudian rawatib sifatnya, bisa juga mutlak sifatnya. Rata-rata kalau dekat dengan sholat fardu, sifatnya itu kalau mutlak pasti itu umumnya qabliyah. Hampir tidak ada yang ba'diyah. Tapi kalau rawatib ada ba'diyah, ada qabliyah. Contoh cepat. Sebelum sholat subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Sebelum atau setelah? Dalam bahasa Arab sebelum disebut apa? Berarti kita katakan berapa rakaat qabliyahnya? Dua rakaat. Jenis qabliyahnya apa? Rawatib. Jelas? Sebelum zuhur jenisnya apa? Rawatib. Ada berapa rakaat? Empat. Setelah zuhur namanya apa? Ba'diyah. Jenisnya apa? Sebelum asar? Baik. Ada berapa rakaat? Empat rakaat. Salatnya namanya apa? Taib qabliyah. Mutlak sifatnya. Ba'da asar? Tidak ada. Oke. Sebelum maghrib? Tidak diketahui sebelumnya, sekalipun ada hadisnya. Hadisnya kita bahas. Jadi ada tidak sebelum maghrib? Yang bilang ada angkat tangan? Ayo. Yang tidak ada angkat tangan? Yang tidak jelas. Nah, cuman beda satu nomor. Ini nomor hadis 1257, ini nomor hadis 1258. Yang meriwayatkan orang yang sama. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda. Bima ma'ana, lihat kalimatnya. Sallu qabla al-maghrib rak'ataini wa la tattakhidhuha sunnatan. Salatlah kalian sebelum maghrib dua rakaat. Tapi jangan membiasakannya. Ah, ini ada tambahan kalimatnya. Wala tattakhidhuha sunnatan. Tapi jangan membiasakannya. Boleh dua rakaat sebelum maghrib. Tapi kalimat hadisnya jangan membiasakannya. Kenapa ada kalimat ini? Pertama, ini hadis menunjukkan kebolehan. Dua rakaat sebelum maghrib. Tapi ujung hadisnya memberikan batasan kapan kebolehan itu dilakukan. Kata para ulama, maghrib itu waktunya sangat padat, singkat. Singkat, saking singkatnya kadang-kadang dekat dengan isya. Saking dekatnya kalau diberikan peluang sholat sunnah, makin mepet waktunya. Dan makin kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaannya. Akhirnya, hampir di setiap tempat-tempat di Timur Tengah, bahkan ke Eropa, itu maghrib jarang ada jeda. Begitu selesai azan, qomat. Paling jeda 1 menit, 2 menit. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang-kadang Anda pergi ke Mekah, sholat di Masjid Al-Haram. Begitu selesai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang tawaf masih tawaf. Sebagian masih ada yang sa'i. Karena itu diberikan jeda agak panjang, kadang 15 menit. Supaya mengondisikan mereka rapi terlebih dahulu. Rapi, rapi, rapi, rapi. Anda zikir sudah. Astagfirullah. Doa sudah. Baca Al-Quran sudah. Masih ada waktu 5 menit. Daripada dipakai ngobrol, tidak jelas. Suasana tidak karuan. Kadang-kadang selfie depan Ka'bah. Ciklik. Menunggu salat maghrib. Kenapa tidak Anda gunakan untuk salat dua rakaat? Salat dua rakaat sambil menunggu. Salat dua rakaat boleh sah hukumnya. Tapi ketika kembali ke Indonesia, wala tattakhidhuha sunnatan, setiap tempat mungkin beda. Kembali kepada kepadatan semula. Tanah Kusir enggak ada yang tawaf. Mau tawaf di mana? Tapi masih danda biasa, enggak ada yang sa'i. Apa yang mau Anda tunggu? Ini jangan keadaan di Mekah dibawa ke sini. Pak, Mekah aja 15 menit. Mekah itu lahirnya Nabi, Pak. Nabi diutus di sana. 15 menit, masa di sini cuma 5 menit? Tidak, jangan dibawa hukum yang sama, keadaan berbeda. Masuk ke sini, tidak ada peluang, tidak perlu Anda kerjakan. Paham? Tapi kalau ada peluangnya silakan Anda kerjakan. Masuk masjid, buka pintu masjid sendiri. Nyalain lampu sendiri. Azan sendiri. Tayyib, nunggu. 30 menit masih sendiri. Baik. Lama 10 menit, 15 menit salat. Tunggu lagi belum ada. Qomat tanda sendiri. Begitu qomat belum datang juga, jadi imam sendiri, jadi makmum sendiri, salam sendiri. Luar biasa. Allah ingin memberikan semua jenis pahala kepada Anda sendiri. Pahala Anda buka masjid, pahala Anda nyalakan lampu, pahala Anda azan, pahala Anda qomat, pahala Anda jadi imam, pahala Anda jadi makmum sekalian, pahala Anda, Allahu Akbar. Kalau Allah berikan semua jenis pahala kepada Anda, apalagi yang mau Anda keluhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tinggal Anda berdakwah saja pada kalangan masyarakat dengan cara yang lembut. Lembut, bismillah, bismillah, berdoa kepada Allah, ajak pelan-pelan. Setelah pulang, salat lagi, subuh, Anda Sabtu pulang, Ahad seperti sekarang dari subuh, Sabtunya beli buah, kan? Setelah kemudian itu datang, setelah sholat subuh Ahad, datang pada tetangga. Tengok, Assalamualaikum Pak, Masya Allah. Sehat Bapak? Iya, ini saya bawa buah. Tumben bawa buah. Iya, saya tadi dari masjid, gak ketemu Bapak, saya kira sakit, saya bawain buah. Masya Allah. Besoknya ke masjid dia Pak. Demi Allah saya katakan, coba besoknya ke masjid dia. Ya, ke masjid. Kalau belum ke masjid, SMS Pak, belum ke masjid, apa masih sakit? Tengok. Ya. Kadang-kadang ada yang ekstrim gitu kan. Subuh azan belum datang. Jam 9 azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua ke masjid. Tayyib, gila kamu. Azan kok jam 9? Kata yang azan, kalian yang gila. Saya azan 4:30 enggak ada yang datang. Saya azan jam 9 pada datang gitu ya. Tapi enggak usah dicoba, itu contoh aja. Tayyib, salat sudah semuanya. Qabliyah maghrib sudah ada dalilnya dengan keadaan tertentu. Kalau sudah semuanya, tambahkan spesial hanya untuk di bulan Ramadan. Sebetulnya kebiasaan di hari-hari selain Ramadan, tapi dimaksimalkan saat Ramadan. Tambahkan dengan sholat yang khusus ditunaikan ba'da isya. Yang contohnya langsung diberikan oleh Nabi. Yang rakaatnya berbilang. Dan disebut menyempurnakan puasa Ramadan. Jadi kalau Anda tidak menunaikan sholat ini, puasa Anda sah. Sah ditunaikan. Cuman tidak sempurna. Karena disebut menyempurnakan puasa Ramadan. Hati-hati. Dan banyak hadis turunan tentang ini. Sholatnya ditunaikan ba'da isya setelah ba'diyah isya aja. Salat apa namanya? Bukan. Salatnya bukan tarawih. Apalagi? Kalau tidak tahu katakan. Salat apa namanya? Baik. Cuma di tanah kusir ada salat namanya wallahu a'lam. Baik. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan, qama Ramadan, qiyam Ramadan, imanan wahtisaban, lagi-lagi iman disebutkan, ditunaikan karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan sambil mengoreksi dirinya. Baik. Sudah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka balasannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya di malam itu. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan pada saat itu. Masya Allah. Perhatikan ya. Ini qama Ramadan, ditunaikan di malam hari. Hadis serupa dengan ini adalah tentang puasanya di siang hari. Man shoma Ramadana. Dua-duanya sahih. Dengan redaksi yang serupa sempurna. Ini qama, yang ini shoma. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan? Kalau puasa siang atau malamnya? Siang. Subuh sampai maghrib, siang. Perhatikan, ini siang, ini malam. Dia tunaikan dengan kesungguhan karena Allah. Dia isi dengan banyak bermuhasabah mendekat kepada Allah. Lihat, dia berpeluang mendapat ampunan dari Allah dari semua keburukan yang pernah ia kerjakan di masa lalu. Siang dan malam di bulan Ramadan muncul ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada ampunan Allah ditebarkan siang malam. Anda enggak diampuni sehari, wajar. Dua hari, wajar. Tiga hari, wajar. Tapi kalau diberi kesempatan 30 hari, dosa Anda enggak diampuni juga, Anda yang tidak wajar. Paham ya? Karena itu bagaimana cara mendapatkannya? Allah turunkan amalan. Saya simpan dulu yang siang, saya masuk kepada yang salat dulu. Ada salat malam. Diistilahkan dengan qiyam Ramadan, qama Ramadan. Ini yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Di pertengahan, lihat ayatnya di pertengahan. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Kalau mau baca dari awal, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ina nisaikum. Teruskan sampai ke bawah. وَقُلِي وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai di malamnya. Sempurnakan sampai ke malamnya. Sebagian ulama menafsirkan apa sempurnakan di malam itu dengan menunaikan ibadah malam yang menyempurnakan kualitas puasa Ramadan Anda. Dari mana taunya? Dari persandingan dua hadis ini. Lafadnya selafad, semakna, walaupun beda diksi sedikit, yang ini koma, yang ini sama. Tapi semua ukuran pahalanya sama. Ini untuk siang, ini untuk malam. Karena itu sangat rugi kalau ada orang meninggalkan yang ibadah malam ini sekalipun dia puasa di siang harinya. Jadi puasanya diterima sempurna kesempurnaan siangnya, tapi tidak sempurna dengan ibadah malamnya. Apa amalannya? Qiyam Ramadan. Qiyam. Nah, qiyam, fokus ya, saya akan berhenti di sini. Ini agak detail saya bahas. Fokus baik-baik. Qiyam itu ibadah malam. Jenisnya dibagi dua bagian. Bisa ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Disebut dengan tahajud namanya. Tahajud. Setelah tidur. Ini nama umum ya. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ada qiyam yang ditunaikan pasca tidur. Tidur dulu, baru malam bangun. Ada yang ditunaikan sebelum tidur. Ba'da Isya, setelah ba'da Isya Anda salat. Qiyamul Lail, nama umum kalimatnya. Qiyamul Lail, nama umum kalimatnya. Walaupun kadang ini dilekatkan pada tahajud, tapi tahajud memiliki nama khusus. Misal, ba'da Isya, ini sebelum Ramadan, Anda kemudian salat, ba'da, Anda menduga malam tidak bangun, karena saking lelahnya Anda boleh tunaikan salat. Dua rakaat, empat rakaat, tutup dengan witir. Qiyamul Lail, dengan witirnya. Tapi kalau Anda tidur terlebih dahulu, kemudian malamnya bangkit tunaikan salat, nama khususnya disebut dengan tahajud namanya. Tahajud itu artinya aktivitas yang dikerjakan setelah Anda tidur terlebih dahulu. Itu tahajud dalam bahasa Arab. Ada salatnya khusus disebut dengan tahajud. Quran surah ke-17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Wa minal laili fatahajjat. Dan dari sementara malam, sebagian enggak usah semuanya, sebagian lagi pakai istirahat, pakai tidur. Bangun malam fatahajjat, tunaikan tahajud. Jelas? Tayyib. Salat malam banyak dalilnya. Banyak. Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 20-nya. Ya ayyuhal muzammil qumid daina inna qalina. Bangun malam walaupun sedikit. Tunaikan. Tayyib. Fokus sekarang, lihat baik-baik. Kenapa Nabi menyebutkan kalimatnya dengan kalimat umum? Qiyam man qama Ramadan. Tidak spesifik mengatakan man qama misalnya da laila Ramadan atau man tahajjada fi Ramadan. Kenapa tidak spesifik? Inilah hikmah ya, untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi setiap umatnya untuk menunaikan ibadah malam dimaksud. Maaf, zaman Nabi ada yang mengambil opsi pertama. Kami Ba'da Isya tiduran dulu, kami ingin malam aja. Supaya suasananya lebih hening setelah tidur dulu. Malam bangun, tengah malam sholat. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah, ada yang macam-macam. Dia sholat tunaikan. Bangun. Nah itu amalannya disebut dengan tahajud. Ada lagi yang Ba'da Isya setelah tunaikan ba'diyahnya langsung dia sholat. Tunaikan. Itu yang disebut dengan qiyamul lail. Dua-duanya disebut dengan qiyam. Di saat Ramadan, ibadah ini sangat ditekankan, bahkan mengandung kesempurnaan pada ibadah puasanya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan dulu, tahan. Saya belum masuk kepada teknis ya, sampai menemukan kalimat puncaknya tarawih. Fokus baik-baik. Nah, setelah itu Anda paham menunaikannya, artinya bagi Anda yang kelapangan menunaikan ini, silahkan, tidak ada masalah. Ba'da Isya, setelah kemudian, mohon maaf, tunaikan sholat sunnahnya. Setelah itu ada motivasi yang kultum, gak ada masalah. Tapi ingat, yang sunnah itu sholatnya, bukan kultumnya. Awas baik-baik, yang ingat baik-baik. Yang sunnah, sholatnya, bukan kultumnya. Lebih baik ada sholat. Ya, lebih baik Anda kehilangan kultum daripada kehilangan sholat. Sehingga itu berikan batasan yang baik. Jangan sampai orang kultum kelamaan, sehingga membuat orang sholat sudah tidak khusyuk. Jangan sampai orang kultum kelamaan, sehingga kabur dari masjid. Begitu sudah lama, satu jam kultum. Kultum kun apa itu? Kultum singkatannya, kuliah? Kuliah 7 menit, paling lama kuliah 17 menit. Ini dia robah, kuliah terserah antum. Terserah antum, 1 jam, 2 jam. Habis waktunya, begitu mau sholat, sudah kehilangan konsentrasi, kehusuannya, ini masalah. Lebih baik kehilangan kultum daripada kehilangan sholat. Makanya saat di Mekah itu, saking pentingnya yang ini, itu 10 malam terakhir itu bisa 2 kali itu. Selesai, yang fase pertama Ba'da Isya, istirahat, malamnya bangun lagi sholat. Saking ingin menambah banyak pahalanya. Jelas ya? Maka ini maksimalkan, silahkan. Tapi kan tidak semua bisa mencapai waktunya. Ada yang dari kantor pulang, tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Ya begitu pulang macetnya luar biasa. Sampai ke rumah jam berapa? Begitu jam 10. Aduh, saya kehilangan nih sholat malam. Tidak, Anda tidak kehilangan. Anda bahkan bisa istirahat dulu. Jam 1 Anda bangun, tunaikan sholat. Begitu selesai mendekat ke sahur, enak gitu kan? Masya Allah. Habis sahur tidur lagi, bangun jam 7. Salah. Bismillah. Paham? Baik. Kalau sudah paham, sekarang mari kita lihat bagaimana Nabi menunaikannya. Hadis riwayat Muslim. Ini bagian terakhir ya. Hadis riwayat Muslim. Mohon bersabar. Nomor hadis 749. Sudah? Dua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 2008 sampai 2010. Dan tiga, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369. Anda bisa cocokkan silakan dengan kitab ya. Ya, kalau misalnya beda cetakan, nomornya berbeda, cari kalimatnya. Ya, kalau kalimatnya sama berarti nggak ada persoalan, karena beberapa bagian cetakan itu bisa berbeda. Tapi nanti ada dua jenis penomoran. Ya, kayaknya orang-orang yang sering mempersoalkan nomor, sebenarnya bawa kitabnya ya datang. Anda di kitab mana sih? Kemudian kita tunjukkan, sudah selesai. Yang penting kan ada hadisnya. Ya, ada nomor, ada hadis, bagus. Nomor gak ada, hadis ada, bagus. Yang jadi masalah, nomor ada, hadis gak ada. Itu yang jadi masalah. Ya, tayib. Jangan memperdebatkan sesuatu yang tidak penting, capek. Apalagi mengatur yang sudah diatur. Alhamdulillah, matahari masih terbit dari timur. Ya memang timur, tenggelam di barat. Kembali ke sini, sudah? Tayib. Bagian pertama, hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Kasihkan rawinya, rawinya dari Ibnu Umar, periwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Boleh kasih kurung? Kasih kurung, rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kurung tutup supaya tidak lepas. Ini nomor hadis 749 Ibnu Umar. Salatul laini matna matna. Salat malam itu lihat salatul laini, salat yang ditunaikan di malam hari matna matna. Boleh tunaikan minimal 2. Setelah itu tambah 2 lagi. Terus. Fa idza khasyya ahadakumul fajra. Kalau Anda khawatir tiba-tiba datang fajar, ya, maka falyutir rakatan wahidah, tutup dengan 1 rakaat. Terus tutup 1 rakaat. Ini rumus pertama. 2 2 2 2. Begitu khawatir datang fajar, tutup 1 rakaat. Masyaallah. Orang dari ba'da isya salat 2 2 2 sampai menjelang fajar. Berapa rakaat itu? Enggak ada batas ya. Maka dari Nabi ukurannya tidak ada batas sepanjang apa. Minimal kalau khawatir fajar akan segera tiba, segera tutup dengan 1 rakaat. Paling minimal 2 rakaat. Jangan bayangkan yang seperti tadi saja, ba'da isya. Ada orang bangun fajar jam 4:30 misalnya, bangun jam 4:15. Misal saja kan terjadi, atau bangun jam 4. Dia harus bagi di bulan Ramadan antara salat dengan sahurnya. Dia belum salat malam misalnya, dia bisa ambil rumus cepatnya ini. Tunaikan 2 rakaat, tutup dengan 1 rakaat. Ya, paham ya? Tapi ini yang paling sangat rendah sekali. Kita ambil yang standar dari nabinya. Berapa ya Rasulullah standar dari Anda? Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada batas panjangnya, tapi kami ingin melihat amalan Anda. Berapa yang biasa Anda tunaikan supaya kami bisa maksimal mengambil batas standarnya? Karena kalau enggak ada standar, nanti orang itu sembarangan. Kata Nabi kan bebas, sehari ini 2 ajalah, tambah witir 1, besok baru 11, besok 23 dan sebagainya. Dicatat di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369 tadi. Riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ini dua-duanya Abdullah, ini Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun di malam harinya, maka beliau bangun kemudian duduk terlebih dahulu. Fajalasa. Setelah itu beliau mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu membaca 10 ayat atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Setelah itu membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Setelah itu beliau pergi ke kamar shanin mu'allaqah, kamar mandi tempat tertutup untuk berwudu. Setelah itu beliau kembali untuk bersiap menunaikan salat, menghadap ke arah kiblat. Nah, aku berada di belakangnya. Lalu Nabi menarik kemudian aku supaya sejajar dengannya. Setelah sejajar itu Nabi kemudian salat. Kapan salatnya? Beliau memulai dengan 2 rakaat ringan dulu. Ringan, pembuka. Pembuka. 2 rakaat ringan, pembuka. Disebut dengan khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Hadisnya sahih. Khafifatain ini, rakaat pertama dan keduanya dicukupkan membaca Al-Fatihah. Di begitu takbir, kemudian Al-Fatihah. Ruku sampai sujud sampai salamnya. 2 kali Al-Fatihah, disebut ringan. Ini pembuka sholat. Supaya mengondisikan beradaptasi keadaan hati kita sudah mulai mau fokus pada sholat. Begitu fokus, tunaikan intinya. Berapa inti sholatnya? Maka kata beliau, ditunaikan Rasulullah sholat 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah 1 rakaat. Hitung. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Tambah 2, 10. Tambah 1. 11 rakaat. 11. Ada yang menggabungkan 11 dengan 2. Warming up-nya tambah 2 jadi 13 rakaat. Tapi intinya poinnya ditemukan 11 rakaat. Dengan ini sholat pembukanya. Baik. Ya Rasulullah, apakah 11 terus engkau kerjakan seperti ini? Atau ada formula yang lain? Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sudah? Baik, ketika beliau ditanya oleh 3 orang sahabat mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya pada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban pertama, lihat sini, kus, saya tidak mendapati beliau di Ramadan atau di luar Ramadan. Maka na yazidu fi Ramadan au fi ghairi. Saya tidak mendapati Rasulullah SAW di bulan Ramadan, baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan, yazidu ala, tidak lebih daripada 11 rakaatan, 11 rakaat. Kalau saya bersama Nabi, kata beliau, saya tidak dapati beliau lebih daripada 11 rakaat, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Rumusnya apa? 11 juga sama, 11. Rumusnya yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. 4 4 3. 4 tambah 4 8. Tambah 3 berapa? 11. Masyaallah. 11 juga. Ini 11, yang ini 11. Paham? Tapi jadi kalau Anda ingin tunaikan misalnya standar, silakan 11, tidak ada masalah. Mau pakai yang ini boleh, 2 2 2 2 ujungnya 1. Atau witirnya mau gabung 3 1 tambah 2 silakan. Yang ini mau 4 4 3 juga boleh. Dan jangan diperselisihkan, silakan. Ah, kayaknya lebih bagus 4 4 3, Ustaz. Kemarin Liverpool lawan Manchester City formasinya 4-4-3 menang 3-0 gitu ya. Wah, misal ya, misal saja. Baik. Ah, itu tidak ada hubungan. Jadi silakan mau yang mana saja silakan. Mau ini tidak ada masalah. Tapi teman-teman ingat betul, ingat. Ini hadisnya dari siapa? Ini dari siapa? Ingat, ingat. Di rumah Aisyah sering ada yang salah mengatakan begini. Tuh hadisnya dari istri Nabi, Sayyidah Aisyah. Nabi aja 11, 4-4-3. Masa Anda mau lebih daripada itu? Anda harus ingat, istri Nabi bukan cuma Sayyidah Aisyah. Nabi tinggal di rumah Sayyidah Aisyah, maka yang dilakukan seperti ini. Tapi ketika Nabi tinggal di rumah Sayyidah Maimunah, disaksikan Ibnu Abbas, rakaatnya berbeda. Ada tambahan ini, khafifatin, tunaikan 2-2, dan ketika Nabi sholat dengan sahabat yang lain bisa berbeda. Di Anda kalau ingin memahami secara hukum, keluarkan dalil-dalilnya yang terkait dengan pembahasannya. Jangan cukupkan satu hadis dan simpulkan di situ. Walaupun Anda pada akhirnya boleh memilih, Anda mau memilih silahkan. Yang penting ada ketentuan dalam syariat. Tapi jangan jadikan pilihan Anda harus dipaksakan pada orang lain. Kaos Anda belum tentu sama ukuran dengan orang lain. Walaupun dua-duanya pakai kaos. Pakaian Anda silahkan. Teman Anda yang lain silahkan. Sepanjang sama-sama berpakaian. Yang salah itu yang tidak berpakaian, itu masalahnya. Di sepanjang sama-sama sholat, ada tuntunan syariatnya, benar secara dalil, silahkan. Walaupun pilihan bisa berbeda. 4-4-3 boleh. 2-2-2-2 ujungnya 1 boleh. Yang salah? Belum tentu salah karena hukumnya sunnah. Sunnah. Allah tidak menyalahkan, Anda bukan Tuhan, kenapa Anda menyalahkan? Cuma dia tidak mendapatkan kesempurnaan, jadi jangan terlampau cepat lah ya. Menjawab sesuatu itu fikirkan dulu. Nungkan dulu. Saya kemarin baru dari Siwet tuh, ajak anak saya ke situ, itu Masya Allah Pak, singa laut dan lumba-lumba. Diminta menjawab persoalan matematika. 5 kali 3 berapa? Singa laut, ayo berapa? Jadi kalau bisa jawab, pukul lonceng. Pukul sampai dengan berapa kali jawaban. Itu dia, gak langsung jawab Pak, dia mikir dulu. Lama, singa laut. Singa laut ditanya, mikir dulu lama, 1 menit, 2 menit. Setelah dapat jawaban dia pukul, teng teng teng 15. Wah, masyaallah semua orang berkata, dan kelihatan perkataan dari imannya di situ muncul. Ada yang masyaallah, ada yang hore, ada yang teriak, ada yang tepuk tangan. Dan disitulah keimanan kita ditentukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, saya lihat. Ya Allah, jadikan mereka ahli surga ya Allah, jadikan saudara saya ya Allah. Kan nilai keimanan dalam dirinya ya Allah. Kan kalimat-kalimat kebaikan di lisannya ya Allah. Enak tuh lihat. Singa laut ditanya, mikir dulu. Manusia ditanya, langsung jawab. Salah lagi, luar biasa. Allahu Akbar. Singa laut. Balik ke sini. Baik. Nah, sekarang belum selesai. Awas, belum selesai. Tarawih kan belum ketemu. Bagaimana cara menunaikan yang 11 ini? Baik. Kata Sayyidah Aisyah, teruskan hadisnya. Tapi, ya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Yusalli arba'an. Thumma, pakai thumma. Nah, ketika beliau tunaikan 4 rakaat ke Sayyidah Aisyah, yusalli thumma. Thumma itu ada jeda. Jeda. Fokus ya. Ada fa, ada wawu, ada thumma. Itu beda. Lihat sini. Dhahaba Ali ila jami' an-nur. Fa Ahmad. Ali pergi ke Masjid An-Nur, lalu Ahmad. Kalau pakai fa berarti enggak ada jeda. Begitu Ali berangkat, Ahmad ikut. Kalau pakai waw, wa Ahmad. Itu ada jeda, walaupun sedikit. Ali berangkat, Ahmad ikut. Misal. Tapi kalau sudah pakai thumma, dhahaba Muhammad la jami' an-nur, thumma Ali. Muhammad misalnya pergi ke Masjid An-Nur, kemudian Ali pakai thumma, itu ada jedanya. Beberapa waktu, baru kemudian Ali datang. Hadis ini, perpindahan rakaat satu dari yang lainnya, satu solat ke yang lainnya, itu menggunakan thumma. Tidak menggunakan fa, tidak menggunakan waw di sini. Pakai thumma. Artinya, ada jeda di antara salam ke salam yang lainnya. Dia kata Sayyidah Aisyah pertama, solatnya itu tenang, ada jedanya. Begitu selesai solat, tenang, beliau duduk dulu. Di dalam hadis lain yang muncul, duduk dan berzikir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa. Masya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, kau itu maha pemaaf, ya Allah. Maha pengampun. Hamba memohon ampunanmu. Kalau engkau janjikan ampunan di malam ini, engkau punya sifat pengampun. Hamba memohon ampunan. Belum diampuni juga, tunjukkan pada hamba, ya Allah. Dengan cara apa lagi hamba mesti minta ampun, ya Rab. Sanda ingat dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, dosa dengan anak-anak, dosa dengan pasangan hidup. Minta caranya, bukan cuma di lisan. Anda minta maaf pada sesuatu yang tidak harus dimaafkan. Bagaimana bisa minta? Tapi kalau Anda minta maaf dan merasa salah dari apa yang harus dimaafkan, ada rasa dalam jiwa kita. Minta ampun dari apa yang tidak merasa diampuni. Bagaimana bisa khusyuk dalam minta ampunan? Makanya minta ampun dengan mengingat dosa. Dosanya apa? Begitu minta, ada getaran dalam jiwa kita. Makanya enak bacanya, enak. Nah, dalam enak itu Anda jeda. Jeda itu ada dampak kepada ruh. Dalam bahasa Arab, jeda yang berdampak kepada ruh ada ketenangan disebut dengan raha. Rahatun. Kalau jedanya panjang disebut dengan istiraha. Istirahatun. Dua kata ini berasal dari kata raha. Turunan kata raha disebut dengan roh. Roh, bawaan jiwa kita. Istirahat cenderung memberikan ketenangan pada jiwa. Bukankah saat Anda istirahat di pekerjaan Anda ketenangan pada jiwa Anda? Tenang, nyaman. Nah, ini fokus baik-baik. Lihat baik-baik. Kalau makna rahat ini dibawa kepada ibadah. Jeda yang menghasilkan ketenangan dalam ibadah. Maka kalimatnya dirubah jadi tarwihatun. Tarwiha. Tarwihatun. Sekali sholat. Bacaannya tenang. Ada ketenangan pada jiwa. Saking enaknya. Enak ke jiwa kita tuh tenang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak. Ada ketenangan pada jiwa kita. Wadduha wadnaini idha saja. Tenang ke jiwa. Bacaannya enak. Gerakannya tenang. Setelah selesai sholat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir tenang, ada dampak kepada roh disebut dengan tarwiha. Kalau sholat lagi sampai 11 tadi, jama'kan. Jama'nya disebut dengan tarawih. Jama' dari tarwiha adalah tarawih. Jadi nama sholatnya qiyam, sifatnya, sifat sholatnya disebut dengan tarwiha. Jama'nya tarawih. Dipopulerkanlah istilah tarawih, bukan dengan nama sholatnya. Karena nama sholatnya sudah pasti diketahui, malam, gak mungkin siang. Cuman kenapa nama sifat yang diperkenalkan? Karena umumnya orang hanya mengejar sholatnya. Tidak peduli dengan sifatnya. Kalau Anda ingin seperti Nabi, ulama mengatakan tarawih, ayo tarawih. Sholatnya yang tenang, bacaannya tenang, rakaatnya tenang, setelah itu tenang. Sehingga ada dampak perubahan pada jiwa Anda. Jadi beda setelah tarawih dengan sebelum tarawih lain. Sebelum tarawih ada kegelisahan. Setelah tarawih ada ketenangan. Jadi kalau Anda pulang dari tarawih capek, enggak ada tenang, ada yang salah dengan sholat Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi 11 rakaat itu hampir mau subuh. Masa 23 rakaat 7 menit? Tapi kan udah lancar Ustaz. Lancar bacaannya, tapi ini dijaga. Nih. Paham ya? Terakhir. Terakhir di bab yang terakhir. Fokus. Apa yang dibaca Nabi dalam tenangnya sholat itu? Dan bagaimana mempertahankan bacaan-bacaan itu di masa-masa kemudian? Kata Sayyidah Aisyah, sebetulnya gak usah ditanya, la tas'al. Tapi penasaran, begitu diikuti Allahu Akbar. Kata tiga orang sahabat ini, pertama yang komen, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada yang indah seindah sholat di belakang Nabi. Masya Allah. Sholatnya begitu berdampak kepada jiwa dan sanubari. Tenang. Kebaca ayat-ayat tentang surga. Seakan-akan kita ingin masuk surga dan Nabi berdoa di situ. Ketika ayat baca tentang azab, takut kita sehingga merinding mendengarnya. Dan tak terasa satu rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah. Panjang. Diperbanyak. Kenapa diperbanyak? Salah satunya, salah satu rahasianya, karena Ramadan itu kan pahala lebih banyak daripada sebelumnya. Dan yang paling banyak menghasilkan pahala itu bacaan Quran, Bu, Pak. Demi Allah saya katakan ya, kalau Anda ingin paket hemat itu yang modalnya sedikit, tapi pahalanya banyak sekali, itu Anda kerjakan rutin interaksi dengan Quran. Quran perdalam. Kenapa? Kalau amalan lain dikerjakan, paling minimal 10 kebaikan. Al-Quran tidak, setiap hurufnya dihitung 10. Setiap huruf. Di bulan Ramadan, hitungannya beda lagi. Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Paling minimal. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Alif, lam, mim. Berapa huruf? Masya Allah, kali 10, 30. Di luar Ramadan. Ramadan dibacakan paling minimal kalikan lagi 10 kali lipat hari biasa. Setiap hurufnya 100. Maka dari itu Nabi ketika masuk Ramadan, siangnya baca Al-Quran, malamnya maksimalkan Al-Quran. Bahkan setiap Ramadan, khatam Quran. Di penghujung hidupnya dua kali khatam Al-Quran. Makanya yang dikejar di malam harinya memperbanyak ayat. Supaya apa? Supaya lebih banyak limpahan pahalanya. Makanya rumusnya ketika tarawih itu, kenapa tarawih yang diperpanjang? Kenapa sholat yang diutamakan? Karena kita ngejar banyak pahalanya. Semakin diperbanyak ayatnya, semakin banyak pahala didapatkan. Silakan. Makanya jangan biarkan ketika Ramadan, Anda ngambil rumus yang salah. Ah, mumpung dilipat gandakan nih, sedikit juga kan banyak. Ghaidil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Oh. Kok pendek, Pak? 40 lumayan. Itu kan hari biasa 20, sekarang kan 200. Oh. Tapi jangan salah. Maka satu rakaat 100 ayat Al-Baqarah. Masya Allah, 100 ayat. Panjang. Kata Ibnu Mas'ud, saya lebih indah lagi. Enak, sholatnya nyaman, meresap kepada jiwa. Masya Allah. Sampai saya tidak sadar. Saya kira 100 ayat juga. Ternyata lebih daripada Al-Baqarah. Masuk ke Ali Imran. Ali Imran sudah 200 ayat. Al-Baqarah sudah 186 ayat. Ternyata masuk ke An-Nisa, 176 ayat. Baru ruku di An-Nisa. 5 juz 4 halaman. Rakaat pertama. Saking nikmatnya sholat. Besoknya gak ikutan lagi. Luar biasa. 5 juz. Bukan karena capek, bukan. Saya sering katakan, bukan karena capek. Tapi sering kali menduga, ini di tempat mana akan rukuk. Karena saya ingin mengikuti sholat seperti ini. Begitu jadi imam, sahabat tuh begini. Apa yang dilihat yang dipraktekan. Di begitu Nabi baca, rukuk di sini, dia akan baca dan rukuk di situ. Begitu baca lagi rukuk di sini, beliau akan baca dan rukuk di situ. Itu yang diikuti. Jadi sering kali menebak. Karena itu saya daripada sering menebak, saya khawatir tidak khusyuk. Saya berpisah besoknya, tapi saya paham ini yang harus dibaca. Itu yang indah. Nah teman-teman sekalian, maka ini dibiasakan oleh para sahabat. Baca bacaan panjang. Di rumusnya saat tarawih, seharusnya diperbanyak variasi ayatnya. Ya sebelum Ramadan, An-Nas. Masuk Ramadan, An-Nas. Kapan lagi mau berkembang? Jelas ya? Sampai dikenal ya. Kenapa di situ? Masjid An-Nas. Oh, kan namanya An-Nur. Dibilangnya An-Nas. Katanya. Ada aja. Nah, pindah. Cari imam yang bagus. Makanya saat Ramadan, hire imam yang bagus. Sunnah. Supaya bacaannya meresap pada jiwa. Dia orang tertarik jadi ke masjid. Senang dengar bacaan. Cari imam yang baik. Ayatnya variasikan. Nah, ini poinnya. Siap mengikuti Nabi? Siap mengikuti sunnah? Masya Allah. Malam pertama, satu rakaat 5 juz. Tapi ternyata, ketika Islam meluas, tidak semua orang bisa berdiri. Satu rakaatnya 5 juz. Pernah ada yang berdiri, dicoba, ternyata ketika nengok, jemaah mulai berkurang. Kurang. Betul Bu, ada kemajuan terjadi. Safnya maju. Nah, sehingga, betul. Setelah itu, tidak banyak orang yang berminat, mundur. Akhirnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pikirkan itu genius, luar biasa genius. Sampai Taha Hussein itu orang liberal tapi mengakui kecerdasan Umar, kejeniusan Umar. Dia bikin kitab namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Pas salah satunya Umar berpikir, gimana caranya orang berdirinya enggak terlampau lama tapi rakaat itu bisa mengcover bacaan-bacaan Nabi. Karena yang disunnahkan sebetulnya bukan jumlah rakaatnya. Yang disunnahkan itu ini, bacaan yang dibacakan dalam sholat dan ketenangan dalam sholatnya. Maka Umar melihat, orang gak tahan berdiri lama karena setiap rakaat bacaan panjang. Saya mengambil rumus yang dari pertama dari Nabi. Bukankah rumus yang mengatakan paling minimal tunaikan dua, setelah itu tunaikan dua, setelah itu tunaikan, tunaikan, tunaikan, tutup dengan satu. Masya Allah, Umar melihat 100 ayat mungkin terlampau berdiri lama. Bagi dua supaya gak terlampau lama. Setiap satunya bagi dua. Satu bagi dua berapa? Setengah. Yang 100 bagi dua berapa? 50. Masya Allah. Tinggal kalikan. Yang 11 ini dibagi kepada dua bagian. Bagi dua dalam konteks ini kalikan kepada dua. Kali dua. Karena setiap satu ininya dipecah jadi dua bagian. Setiap 100 ayat di satu rakaat pecah jadi dua. Bagi dua ayatnya kali dua jumlah rakaatnya. Begitu dikalikan, 11 kali dua berapa? 22. Tutup dengan witir satu rakaat. 23. Jadi yang tadinya terasa panjang, panjang, panjang, jadikan lebih ringan lagi, lebih ringan lagi. Berdirinya terlampau tidak terlampau lama, tapi cukup mengcover ayat-ayat yang dibacakan Nabi. Ayatnya semua sama dan tidak keluar dari ketentuan Nabi, karena Nabi pun mengarahkan demikian. Ada yang tidak kuat lagi, bagi lagi. Sampai di Madinah ada yang 36, ada yang 39, ada yang mendekati 40. Apa sasarannya? Saya tidak ingin meninggalkan banyak bacaan seperti Nabi pernah mengajarkannya. Di ini rumus dipakai oleh para ulama dan sampai sekarang maksimal dipraktikkan. Itu luar biasa. Di teman-teman sekalian, jangan katakan lagi kalimat-kalimat ikut Nabi apa ikut Umar. Ayo, siapa yang lebih dekat kepada Nabi, Anda atau Umar? Umar hidup dengan Nabi, dipuji oleh Nabi. Setan aja takut sama Umar. Kata Nabi, setan takut sama Umar. Itu luar biasa. Setan takut sama Umar. Kalau Anda ingin lihat orang-orang yang kalimatnya harus yang bagus dah. Di Madinah itu ada pintu Umar namanya. Ada pintu Umar. Ya, kalau orang enggak mau masuk lewat pintu Umar, nah itu sama dengan ada. Tapi setan takut, dia luar biasa hidup dengan Umar. Dibela oleh Nabi, disebut di surga bersama Nabi dan wafatnya sedamping dengan Nabi. Ini Nabi Abu Bakar Umar, hidup bersama Nabi, wafat di samping Nabi, di surga bersama Nabi. Anda hidup dengan Nabi juga tidak. Dikubur jauh dari Nabi. Di akhirat belum tentu ketemu Nabi. Tiba-tiba mengatakan, ikut Nabi apa ikut Umar? Mustahil ada keterangan Umar itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dari Nabi SAW. Itu mustahil. Mustahil. Ini karena itu jangan pernah mempertentangkan sahabat yang dimuliakan oleh Nabi dengan Nabinya sendiri SAW. Karena Nabi pun mengatakan, ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah dan para khalifah yang diberikan petunjuk. Dan ulama semua sepakat, Umar disebut dengan khalifah yang diberikan petunjuk. Karena itu, kalau Anda ingin 11, boleh. Jaga sifatnya. 11, jangan sampai 11 yang dibaca, alif lam mim, alif lam ra, ha mim, salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak ada sifatnya, konsisten. 11, jaga rakaatnya. 23, jaga kehusuannya. 11 boleh, 23 boleh. Yang salah? Belum tentu, karena itu kan salah sunnah. Tuh. Singa laut ditanya, berpikir dulu, jawaban benar. Anda dua kali ditanya, tidak pikir. Tim. Jelas ya? Jadi silakan di Mekah pilih 23. Jadi jangan sembarangan. Apa mau Anda katakan semua penduduk Mekah itu tidak mengikuti Nabi? Itu ahli Mekah ikut Umar. Masya Allah, tidak. Di Mekah sekarang Anda silakan umrah. Di bulan Ramadan 23. Di Madinah bahkan lebih daripada itu. Dan jangan pisah-pisahkan. Ini begini. Tidak. 11 rakaat Muhammadiyah nih. 23 NU. Enggak ada hubungan. Ya, 23 Aswaja, selain itu Wahabi, enggak ada hubungan. Orang Mekah 23, apa orang Mekah NU juga, Wahabi juga kan tidak. Jadi jangan menisbatkan sesuatu pada tempat yang tidak tepat. Ini saatnya kita belajar dengan baik. Luaskan wawasan. Setelah itu pilih sesuai dengan ketentuan yang Anda nyaman menunaikannya. Jangan sematkan istilah-istilah yang dengan itu muncullah kemudian yang dilarang di Quran. Berpecah belah itu dilarang. Wala tafarraqu, jangan saling berpecah. Nah, ini aneh. Saya ngajak Anda untuk bersatu, Anda tiba-tiba mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Anda melanggar Quran di situ. Yang paling aneh, Anda mengatakan ikut Quran, ikut Sunnah, tapi perilaku Anda jauh dari Quran dan Sunnah. Kita objektif, teman-teman. Silakan belajar dengan baik. Buka wawasan kita. Sepanjang bersumber dari Al-Quran, Sunnah dijelaskan oleh para ulama, setelah itu silakan pilih pilihan yang memudahkan Anda. Dakwahi orang lain dengan lembut dan biarkan orang memilih sesuai dengan pilihannya sepanjang dalam ketentuan syariat dengan baik. Rajut silaturahim, kemudian dengan itu tumbuhkan nilai-nilai kebaikan, maka hidup kita akan aman, tenang, dan insya Allah berpeluang mendapati surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya simpulkan, dari sini salat yang disebut dengan salat tarawih menunjukkan sifat ketenangannya. Rakaatnya silahkan ditunaikan, bisa 11, bisa 23 atau yang lainnya, sepanjang menjaga kehusyuan dan sifat-sifatnya. Dengan itu dalilnya pula disampaikan, dan dengan itu kita berharap Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang sebelumnya. Ini belum 5% dari pembahasan fikir Ramadan. Belum 5%, karena baru satu, baru sholat, belum Al-Quran. Itu bulan Quran. Tahukah Anda berapa kali ngaji, Nabi sehari mengaji di bulan Ramadan? Apa bacaan yang dibaca Nabi? Seperti apa Nabi membacanya? Doa apa yang dibaca oleh Nabi setelah beliau selesai membaca Al-Quran? Kemudian tahukah Anda berapa Nabi infak dalam sehari di bulan Ramadan? Apa yang diinfakkan oleh beliau? Apa yang dianjurkan kepada kita? Kalau kita enggak punya uang, apa yang diberikan? Kalau enggak ada makanan, apa yang dikeluarkan? Tahukah Anda bagaimana keseharian Nabi bersikap pada orang di bulan Ramadan, bahkan sampai dengan non-muslim? Tahukah Anda bagaimana kemuliaan Ramadan bisa menebarkan nilai kemuliaan pada orang-orang, bahkan non-muslim? Tahukah Anda bahkan saat Ramadan memberikan nilai keimanan di awal merata untuk seluruhnya, tapi sayang ada segelintir orang yang meninggalkannya saat pertengahan bahkan akhirnya, dan bagaimana cara mempertahankannya? Insyaallah bahasan-bahasan ini akan kami tampilkan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di kajian-kajian yang lain, dan insyaallah akan tersambung ke akhir TV untuk dibahas Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Untuk di bulan Ramadan insyaallah nanti kami menjelang maghrib akan tayangan khusus, tayang di Trans TV itu untuk khusus kultum menjelang buka puasa. Dan di situ akan kami tampilkan bahasan khusus selama 30 hari terkait dengan bahasan-bahasan Ramadan. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapati langsung, nanti pada maghrib itu ada kultum terkait dengan pembahasan Ramadan selama 30 hari khusus untuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, singa laut, ya. Kita bandingkan, tahan sebentar. Tapi yang kedua, saya sangat senang jika kita itu bisa berbagi dengan yang lain dalam pembagian-pembagian yang baik. Insya Allah nanti ada buku yang saya coba bagikan di malam Jumat nanti. Insya Allah kami bagikan gratis, saya nanti kopikan. Dan buku itu sangat bagus, bukunya menghimpun hadis-hadis Nabi khusus untuk